Kemudian ahibati billah rahimakumullah, berpindah kepada bab berikutnya. Termasuk sesuatu yang dilarang agama adalah an-niyahah 'alal mayyit, meratapi mayyit. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan babu tahrimin niyahati 'alal mayyit wa latmi al-khaddi wa syakkil jaybi wa nadfi asy-sya'ri wa halqihi wa ad-du'a bil waili wa thubur. Bab tentang haramnya an-niyahah 'alal mayyit, haram meratapi mayit. Meratapi mayit ini banyak bentuknya, banyak macamnya. Disebutkan oleh Nawawi berikutnya sebagai contoh-contoh daripada praktek niyahah meratapi mayit. Ya. Yakni kehilangan seorang anggota keluarga dengan meninggal dunia memang merupakan suatu hal yang menyedihkan. Seseorang ketika merasa sedih, ini masih pada tingkatan yang wajar, itu manusiawi. Justru kalau tidak sedih dengan hilangnya sebagian anggota keluarga, ini yang tidak wajar. Makanya sebatas pada kesedihan masih diperbolehkan, bahkan itu sekali lagi sifat manusiawi yang semestinya ada pada dirinya. Sampai pada tingkatan menangis ketika meneteskan air mata karena kesedihan, menangis pada taraf tangisan yang wajar, ini juga masih manusiawi. Agama membolehkan, dan ini menunjukkan ada sifat kasih sayang yang tersimpan dalam dirinya. Ya, sangat wajar sekali. Namun syariat melarang yang melebihi kewajaran. Nah, itulah yang akhirnya disebut niyahah dalam bab ini. Melampaui batas dalam kesedihan dan ketidaksabaran atau bentuk ketidaksabaran, ya, yang akhirnya dilarang oleh syariat. Itu yang kemudian disebut dengan an-niyahah 'alal mayyit, meratapi mayyit. An-Nawawi mencontohkan yang pertama latmul khudud, memukul-mukul pipi, menampar-nampar pipi, pipinya sendiri ditampar-tampar sebagai akibat daripada kesedihan yang meluap. Ia lampiaskan dengan menampar pipinya sendiri. Kemudian yang kedua, misalnya juga syakul jaib, merobek-robek kerah baju. Sebagian orang juga melampiaskan dengan itu. Wanadfi asy-sya'r wa halqihi, sebagian melampiaskan dengan mencabut rambutnya atau menggundulnya. Wad-du'a bil waili was-subur. Kemudian sebagian yang lain melampiaskan dengan ucapan-ucapan teriakan-teriakan bil waili was-subur, dengan kecelakaan. Ya, meneriakkan kecelakaan karena kesedihan yang disebabkan kematian sebagian anggota keluarganya. Nah, ini semua adalah contoh-contoh. Ini bukan pembatas bahwa hanya itu an-niyahah, tapi itu yang sering terjadi. Dan tentu di sana ada yang lain. Misalnya ada yang berguling-guling, ya, karena kesedihannya menangis sampai berguling-guling. Sebagian lagi mungkin membenturkan kepalanya ke tembok, ya, dan lain-lain dari hal-hal yang seperti itu, tangisan yang histeris termasuk. Nah, jadi perlu diketahui itu semuanya sudah di luar batas yang dibolehkan oleh syariat. Itu semuanya sudah tidak wajar. Makanya dilarang oleh syariat karena mengakibatkan hal-hal yang tidak baik pada dirinya, pada orang lain, bahkan terkadang sampai pada mayit, seperti yang akan disebutkan pada hadis-hadis yang akan kita baca ini. Ya. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa hadis, di antaranya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi wa fi riwayatin bima niha alaihi maniha alaihi muttafaqun alaihi. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mayyit, mayyit itu yu'adzabu bi'adzab, disiksa, fi qabrihi, di kuburnya, di alam kuburnya, alam barzakh, bimaniha alaihi, dengan sebab apa yang diratapkan padanya. Ya. Di riwayat lain, maniha alaihi. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, lihatlah hadis ini yang cukup menjadi peringatan bagi umat manusia dalam bab ini. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa mayit itu yu'adzab, disiksa di alam kuburnya dengan sebab apa? Ratapan keluarganya. Maka dari itu hendaknya berpikir, ya. Hendaknya berpikir sebelum dia jatuh dalam perkara-perkara yang membahayakan. Nabi menyebutkan bahwa ratapan-ratapan keluarga bisa menyebabkan azab bagi mayit itu. Kalau dia bersedih karena kehilangan mayit tersebut, kenyataannya justru malah mengakibatkan tersiksanya mayit itu. Apa artinya kesedihannya yang seperti itu? Karena justru malah menyakiti. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, justru kalau dia memang sayang kepada mayitnya, ya jangan dia lakukan yahah. Jangan dia meratapi mayit itu supaya mayit itu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dalam bab ini dibahas oleh para ulama rahimahumullah, kenapa si mayit diazab, kenapa si mayit disiksa di alam kuburnya, padahal yang menangisi adalah orang lain, yang berbuat orang lain, padahal Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya, la taziru waziratun wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ya. Bahwa seseorang tidak menanggung dosa yang lain dan masing-masing mendapatkan apa yang dia lakukan. Nah, ulama rahimahullah mengatakan bahwa tentu tidak ada pertentangan antara ayat dan hadis. Hanya saja perlu kita pahami dengan benar hadis ini. Penjelasan ulama yang wallahu alam yang paling kuat dalam bab ini seperti diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, bahwa mayit itu akan diazab, disiksa dengan sebab tangisan yang berlebihan atau niyahah yang dilakukan keluarganya ketika si mayit ketika hidup mengetahui kebiasaan seperti itu di masyarakatnya, namun dia tidak mengingkarinya dan atau dia tidak mengingatkan keluarganya bahwa nanti ketika saya mati jangan diperlakukan seperti itu. Ya. Nah, jadi ketika semasa hidup dia tidak pernah mengingkari perbuatan mungkar ini, ketika dia mau mati pun tidak pernah berwasiat untuk dijauhi perbuatan-perbuatan itu terhadapnya, sehingga dia mati dan keluarganya menangisi dengan tangisan niyahah, berarti dia sedikit banyak punya andil dalam kemaksiatan yang dilakukan keluarganya. Dia tidak ingkarul mungkar, dia tidak ingkarul mungkar, padahal kemungkaran di depan matanya. Dia tahu masyarakatnya berbuat seperti itu, maka dia diazab. Dia pun terkena siksa disebabkan tangisan keluarganya. Kenapa? Karena dulu tidak pernah melarang, seolah-olah ada unsur ridha terhadap perbuatan-perbuatan itu. Ya, ini yang dimaksud dalam hadis. Adapun seorang yang semasa hidupnya dia telah mengingkari keluarganya, temannya, atau bahkan umat bahwa ini perbuatan haram, ini tidak boleh, apalagi sebelum wafat dia pun berwasiat, jangan sampai ada yang memperlakukan saya seperti itu. Lalu dia wafat dan ternyata keluarganya menangisi dengan tangisan yang berlebihan, maka dia tidak akan diazab oleh Allah disebabkan ratapan keluarganya. Kenapa? Karena dia telah mengingkari kemungkaran tersebut. Karena dia telah berupaya, berusaha dan berlepas diri dari perbuatan mungkar itu. Nah, ini yang disebutkan oleh sebagian ulama, dan ini yakni pemahaman yang paling kuat terhadap hadis ini. Ya, sehingga dari situ nampak bahwa tidak ada ta'arud atau pertentangan antara zahir ayat dan hadis. Yang jelas ikhwan fillah rahimakumullah, di sini kita ambil pelajaran penting bahwa an-niyahah, ya, meratapi mayit adalah suatu perkara yang sangat dilarang oleh syariat, haram dan berakibat buruk pada banyak pihak, ya. Pada banyak pihak, pada mayit bisa seperti itu dalam kondisi yang seperti diterangkan di atas, dan juga pada orang lain mungkin juga terpengaruh oleh sikap-sikapnya, ya, sehingga mengikuti tata cara yang dia lakukan dalam meratapi mayit, ya. Begitu pula mungkin terhadap dirinya bisa berakibat buruk, hilang tawakalnya kepada Allah, hilang ridhonya dan sabarnya terhadap musibah, hilang optimisme untuk menghadapi kehidupan dengan penuh as-siqah billah, bergantung kepada Allah karena merasa kehilangan tulang punggungnya dan lain-lain. Ya. Jadi banyak akibat buruk daripada niyahah ini di dunia maupun di akhirat. Kemudian disebutkan pada hadis berikutnya, Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man daraba al-khudud, bukan dari golongan kami seseorang yang memukul atau menampar pipi-pipinya, wasyaqqal juyub, dan merobek kerah-kerah bajunya, wada'a bid'awal jahiliyah, dan menyuarakan atau meneriakkan teriakan-teriakan jahiliyah. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga menyinggung bab niyahah, meratapi mayit. Karena Nabi SAW menyebut di sini beberapa hal yang itu adalah kebiasaan mereka yang meratapi mayit. Yaitu apa? Man darabal khudud, memukul-mukul pipi. Ya, seperti yang tadi disebutkan, menampar pipinya. Apalagi ini mengingatkan salah satu perbuatan orang-orang Syiah, ya. Orang-orang Syiah kalau memperingati kematian Husain radhiyallahu anhu, ya, mereka memperingati kematiannya, padahal memperingati kematian tidak boleh. Ya, keluarga Husain sendiri enggak pernah memperingatinya. Keturunan Husain atau Hasan enggak pernah memperingatinya. Nah, memperingatinya sudah tidak boleh. Lebih-lebih lagi Syiah memperingati dengan cara ini. Darbul khudud, menampar pipi, ya. Sambil mengingat-ingat kematian Husain, menampar pundaknya, pipinya. Lebih daripada itu bahkan apa? Menyayat tubuhnya dengan pisau, dengan pedang, bahkan sebagiannya kepalanya juga. Bahkan lebih buruk lagi, terkadang membawa anak-anaknya yang masih bayi disayat-sayat. Ini bodohnya Syiah, ya. Ya, bodohnya Syiah. Bayi-bayinya disayat-sayat sampai ada yang mati. Nauzubillah. Ya, nauzubillah dari maksiat seperti ini yang mengakibatkan berbagai keburukan. Nah, ini Syiah, ya. Padahal Nabi mengatakan sekedar darbul khudud, menampar pipi karena ungkapan kesedihan, sudah tidak boleh. Bagaimana dengan yang lebih daripada itu? Ya. Dan lebih buruk lagi, orang-orang Syiah dengan acara seperti itu sudah melanggar syariat. Mereka pun menyelipkan padanya semangat dendam terhadap orang-orang yang dianggap membunuh Husain. Ya, jadi ini bahayanya acara-acara mereka. Acara peringatan kematian Husain ternyata bukan sekedar peringatan kematian, tapi acara untuk membakar dendam. Ya, dengan kesedihan yang mereka ungkapkan dengan perbuatan seperti itu, kemudian dilantunkan syair-syair kesedihan dan ditanamkan padanya dendam untuk membalas terhadap mereka yang dianggap membunuh Al-Husain, yaitu siapa? Ahlus Sunnah. Nah, kalau ini terus dibiarkan acara-acara seperti ini, maka terus akan tumbuh dendam mereka. Dan ketika mereka merasa mampu, mereka akan meluapkan dendam itu dalam apa? Dalam menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni yang selain mereka. Ya, jadi tidak bisa dianggap ringan acara-acara ini. Jangan dianggap ini hanya sebagai acara keagamaan, bahkan ini acara yang akan menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Ini acara yang akan mengakibatkan permusuhan di tengah masyarakat, akan menghilangkan stabilitas keamanan negeri. Kalau ini sudah ada di berbagai negeri dan sudah banyak, ya, di dekat kita Wonosobo sudah mulai seperti itu. Ya, di Semarang juga besar, di Jakarta apalagi, dan sebagainya sudah mulai dengan apa? Senjata tajam. Kalau yang banyak terlihat masih dengan tangan menepuk-nepuk, tapi sudah sebagiannya ya mulai dengan senjata tajam menyayat kepalanya dan lain-lain. Nah, ini membuat semakin membakar semangat mereka untuk dendam terhadap sekali lagi orang-orang yang dianggap membunuh Husain, yaitu Ahlus Sunnah. Nah, ini bahaya besar bagi umat kalau terus dibiarkan, sekali lagi bisa membuat kekacauan antar masyarakat, ya, dan menghilangkan stabilitas keamanan. Padahal kalau dilihat dari sisi sejarah, para pembunuh Husain adalah yakni mereka sendiri yang menyebabkan terbunuhnya Al-Husain. Mereka yang memanggil Al-Husain ke Irak setelah datang kemudian tanpa pertolongan, ya, dan dibiarkan sampai akhirnya terjadilah apa yang terjadi, Husain terbunuh, ya, sehingga mereka para penyebab kematian Husain dan mereka yang mengkhianati Al-Husain, tapi sok menjadi para pembela Husain sekarang meratapi kematiannya dan menaruh dendam kepada orang-orang yang dianggap membunuh Husain. Padahal Ahlus Sunnah, para sahabat ketika itu sudah sangat melarang Al-Husain untuk pergi menjawab panggilan mereka dan baiat mereka, karena mereka dikenal sebagai orang-orang pengkhianat. Ya, telah berkhianat kepada Ali radhiyallahu anhu, sekarang berkhianat kepada putranya yaitu Al-Husain radhiyallahu anis sahabati ajma'in. Nah, kembali kepada masalah kita, Jadi ini bagian daripada an-niyahah, bagian daripada an-niyahah, yaitu meratapi mayit dengan cara memukul-mukul pipi. Wasyaqqal juyub, merubah-rubah baju, ya. Al-juyub ini kerah baju. Kalau sekarang dalam bahasa Arab sering disebut jaib, artinya saku, ya. Namun dalam hadis ini ulama menyebutkan maknanya adalah kerah, ya, kerah-kerah baju. Nah, yang jelas ini adalah bagian dari barang ungkapan niyaha. Bisa jadi kerahnya, bisa jadi sakunya, bisa jadi bajunya sendiri, ya, dirobek-robek, dibuang mungkin. Yang jelas itu model-model seperti itu. Kemudian da'a bid'awal jahiliyah, da'a bid'awal jahiliyah ini menyuarakan, meneriakkan seruan-seruan jahiliyah atau teriakan-teriakan jahiliyah. Nah, teriakan jahiliyah di sini tentu sebagian ulama menyebut makna yang luas. Namun dalam pembahasan kita, seruan atau teriakan-teriakan jahiliyah seperti disebutkan di hadis-hadis yang lain. Misalnya seorang mengatakan wajabalah, ya, an-nudbah, ya. Jadi dia anggap orang yang mati tersebut sebagai tulang punggung, kalau bahasa kita tulang punggung keluarga, ya, ibarat jabal, gunung, ya, yang menjadi tonggak, ya, yang kuat, yang kokoh, yang dia bersandar padanya, sehingga disebut wa jabalah, duhai gunungku, yakni kalau kita, ya, duhai tulang punggungku. Sehingga seruan seperti itu menggambarkan apa? Seolah keputusasaannya dengan kematian orang tersebut yang menjadi tulang punggungnya selama ini dalam keluarga. Lantas siapa yang akan menggantikannya? Nah, ini semuanya adalah seruan jahiliyah, teriakan jahiliyah yang menunjukkan ketidakimanan kepada Allah Azza wa Jalla dengan iman yang benar. Ya, karena dia berarti telah bertumpu sepenuhnya kepada tulang punggungnya dan tidak terima dengan takdir Allah Azza wa Jal, tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Adapun seorang yang beriman dengan kematian seseorang, walaupun dia tulang punggungnya, dia yakin bahwa rizki dari Allah Azza wa Jal, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Apa artinya tenaga manusia kalau tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia dan kemudahan-kemudahan. Nah, maka dari itu teriakan-teriakan jahiliyah seperti itu yang diucapkan saat ungkapan bela sungkawa terhadap seseorang, kematian seseorang, maka ini termasuk daripada an-niyahah. Dan ancamannya seperti dalam hadis ini, Nabi katakan laisa minna, bukan dari golongan kami. Bukan dari golongan kami orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Ini ancaman yang sangat berat, ancaman yang sangat menakutkan, karena kata-kata ini seperti kata ulama, ya, bisa bermakna betul-betul bukan daripada golongan Nabi, yakni bukan muslimin, bisa pula bermakna bukan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam, ya, tergantung bagaimana keadaan orang yang mengatakannya. Yang jelas ini ancaman yang sangat mengerikan, ya. Maka dari itu hendaknya seorang berusaha untuk menjaga lisannya, menjaga perbuatan anggota badannya, mengokohkan kalbunya dalam as-sabr, kesabaran terhadap ketetapan Allah Azza wa Jal, menyadari bahwa semua telah ditetapkan oleh Allah dan insyaallah di belakang itu ada hikmah-hikmah yang akan dipetik, ya, dengan kesabaran terhadap musibah-musibah tersebut. Ya, demikian ahibati fillah rahimakumullah apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.